Mitra Bisnis, Kompas menulis, konflik TNI-Polri di Sumatera Selatan yang baru-baru ini terjadi mengundang sejumlah pernyataan dari beberapa pihak. Satu dari anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan konflik tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri karena selama ini TNI selalu menunjukkan superioritasnya melawan hukum. Anggota DPR lainnya, Pramono Anung, mengatakan penyimpangan yang dilakukan para aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecemburuan. Untuk itu, Polri juga harus introspeksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda? Ya, saya kira itu kedua belah pihak punya masalah. Jadi bagi saya itu persoalannya memang baik militer maupun polisi Indonesia sekarang sedang mengalami kekendoran disiplin. Jadi profesionalismenya itu semakin rusak itu. Tidak profesional lagi, berkurang karena disiplin salah satu unsur profesional. Ya, pemicunya yang lain tentu di atas disiplin adalah kepemimpinan. Kan ada berita bahwa sebenarnya komandan tentara itu tidak membolehkan pergi. Itu pergi juga menyerang polisi. Nah, leadership dan disiplin itu adalah alat untuk menciptakan harmoni tentara dan polisi. Karena dua kekuatan itu adalah kekuatan bersenjata. Berbahaya sekali kalau mereka tidak disiplin. Berbahaya sekali kalau komandonya tidak jalan. Ya, akhirnya memang itu tanggung jawab presiden. Karena dua lembaga itu langsung di bawah dia, tuh, bawah tanggung jawab presiden. Tapi secara teknis bukan presiden dong. Mestinya organisasinya masing-masing. Presiden dalam hal ini kan sebagai kepala negara, mengepalai polisi, mengepalai tentara. Tapi apakah presiden bisa mengatur? Nah, ini ya, kalau komandan-komandan nggak bisa mengatur, ya presiden nggak bakal efektif. Apakah masalah regulasi pembagian tugas yang dinilai tidak jelas menjadi salah satu pemicu konflik TNI-Polri ini, Pak? Bagaimanapun kan sudah ada di secara nasional kesepakatan antara polisi dan tentara. Mana batas tugasnya masing-masing sudah jelas, toh. Tapi di bawah sana enggak, tuh. Nah itu, karena siapa? Pemimpin di daerah-daerah itu enggak sanggup mengontrol anak buahnya. Menegakkan disiplin kepada anak buahnya. Tentara kan dapat tergantung komando. Lalu perdamaian seperti apa yang bisa diciptakan pemerintah? Mengingat perdamaian kemarin banyak dianggap simbolis saja. Bukan persoalan bagaimana mereka berdamai, nggak ada urusan itu. Orang membayangkan polisi dan tentara dua golongan, oh nanti mereka berdamai seperti Kristen dan Islam atau Buddha dan Kristen. Ngomong kosong, ini bukan golongan masyarakat, ini alat negara. Alat negara itu hukum, pasti. Lihat aja sekarang itu, siapa yang dihukum? Mana hukum tentaranya? Mana hukum polisinya? Ayo, dari dulu nggak pernah ada hukuman itu bisa menegakkan disiplin. Baik disiplin komando maupun disiplin pribadi, nggak tegak karena penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Anda katakan sudah puluhan kali itu yang nggak terjadi. Berbahaya kalau hukum tak tegak di bawah senjata. Saya kira bagi angkatan bersenjata, hukum lebih harus ditekankan. Kalau tidak, mereka menyalahgunakan senjata ini. Dengan usulan penggabungan lembaga Polri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Pak, bagaimana menurut Bapak? Saya kira itu nggak ada persoalan itu. Bukan itu persoalan, dimanapun diletakkan sama aja tuh. Diletakkan di bawah setan pun tetap aja dia berantem kalau memang tidak bisa dikomando oleh komandannya. Memang tidak menghormati hukum, lebih menghormati senjata yang dipegangnya. Demikian pakar politik Universitas Indonesia Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.